Oke ya, bersama Adela, lagu yang selanjutnya dikasih yang mesra-mesra ya. Nyanyi bareng. Yeta sawa sorote beribatmu, ati seliramu, nanging anane mongse, wates konco, podora.